Ojo salah tempo, ojo salah terimo, gampang percaya omongane wong liya. Sing ono niatan ison golek ganti, mergo muriko hang iso. Semendang rasa niati, krungu kya biari kau wis tuwe kyanti. Sing eleng tak biyen ambi janjine, mas yo paran sing arep nih.